السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ومسلمين dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yaitu hadis-hadis sahih Muslim. Kita sudah mengambil pada pertemuan terakhir hadis 709 dari bab wujubul ghusli 'ala al-mar'ati bi khuruji al-mani minha, bab wajibnya mandi kepada atas wanita disebabkan keluarnya mani dari wanita itu. Hadis pertama sudah kita ambil. Hadis yang kedua 710. Hadatsana Abbas bin Walid qala hadatsana Yazid bin Zuraiy qala hadatsana Sa'id an Qatadah anna Anas ibn Malik حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فتغتسل. فقالت أم سلمة استحييت من ذلك، قال وهل يقول هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم، فمن أين يكون الشبه أو الشبه، فمن أين يكون الشبه أو الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه أو يكون منه الشبه. حديث 710 dengan sanadnya kepada Ummi Salamah, bahwasanya dia menceritakan bahwa beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang bermimpi atau melihat di dalam tidurnya, yaitu mimpi, ma yara rajul, apa yang dilihat oleh laki-laki, yakni wanita yang mimpi seperti mimpi laki-laki. Maksud di sini adalah mimpi dewasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan idza ra'at dzalika al-mar'atu faltaghtasil, apabila wanita itu melihat tersebut, maka hendaklah dia mandi. Maksudnya di sini dia mimpi kemudian basah, ya, mimpi kemudian basah. Karena sudah kita pelajari sebelumnya, kalau mimpi tanpa ada basah tidak perlu mandi, ya. Kalau seandainya basah tidak ada mimpi, nah, mandi, karena al-ma'u minal ma. Apa artinya al-ma'u minal ma? Air itu dari air. Maksudnya air mandi, ya, kalau mandi pakai air. Mandi itu disebabkan oleh air mani yang keluar. Itu hadis Nabi keluarkan Imam Muslim dan Bukhari. Jadi kalau seandainya wanita itu melihat apa yang dilihat oleh laki-laki, yaitu dia mimpi hubungan badan, kemudian melihat maninya keluar, maka wajib mandi. Faqalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah dalam naskah yang lain disebut faqalat ummu sulaim, lalu bertanya ummu sulaim ya, wastahyaitu min dhalik, disebabkan pertanyaan itu aku malu ya bertanya dalam urusan wanita kepada laki-laki. Qalat wa hal yakunu hadha, lalu Ummu Sulaim bertanya ya, wa hal yakunu hadha, apakah ada seperti ini, apakah ada ini. Yakunu di sini adalah fi'l tam, walaysa fi'l naqs. Ya, fi'l ini yakun itu adalah fi'l tam sempurna. Yani artinya apakah ada ini? Apakah ada ini? Yani dia mengingkari apakah wanita itu juga punya ya, punya mani yang nampak laki-laki punya mani. Apakah perempuan juga punya mani? Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, benar ada." Famin ayna yakunu asybuhu aw asybahu? Ya, lalu dari mana datangnya kemiripan? Ya, kadang-kadang anaknya mirip bapaknya, kadang-kadang mirip ibunya. Ya. Lalu Nabi jelaskan, innama ar-rajuli ghalidun abyad, bahwasanya mani laki-laki itu, air laki-laki, yakni maksudnya mani, ghalidun tebal, kental gitu, abyad, dia putih. Wama al-mar'ati raqiqun asfar, kalau maninya perempuan dia itu tipis ya, asfar yakni arah ke kuning warnanya. Famin ayyihima ala aw sabaq, yang manapun dari keduanya yang di atas maksud, atau sabaq yang lebih mendahului, yakunu minhu syabah, maka akan terjadi dari situ kemiripan ya, kemiripan. Baik, dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam hal ini bahwa beliau mengatakan anna al-walad mutawallidun min ma'ir rajuli wa ma'ir mar'ah, anak itu tercipta dari anak dari mani laki-laki dan mani perempuan ya, bahan bakunya. Baik, fa ayyuhuma ghalaba, manapun yang dari dua itu, yakni mani laki-laki mani perempuan, ghalab yakni lebih dominan, kana syabahu lahu, maka kemiripannya itu kepada yang lebih dominan. Wa idza kana lil mar'ati maniyun fa inzalu wa khuruju minha mumkin, kalau seandainya wanita itu memiliki mani, maka keluarnya mani dari wanita itu sangat memungkinkan. Kenapa? Karena ada yang keluar, karena dia memiliki. Baik, lalu innama al-rajuli ghalidun abyad wa ma innama al-rajuli ghalidun abyad wa ma al-mar'ati raqiqun asfar, hadha aslun 'azimun fi bayan sifatil mani, hadis ini, lafaz ini adalah pokok apa asal muasal yang agung sebagai dasar untuk menjelaskan sifat atau kriteria mani. Wahadihi sifatuhu fi hal salamah. Sifat yang disebutkan di atas itu dalam kondisi sehat wal afiat, dalam kondisi normal. Wa fil ghalib, ya, qala ulama, ya, pada umumnya bagaimana normalnya, ulama mengatakan mani rajuli fi halis sihhati abyad sakhin yatadaffaq fi khurujihi dafqatan ba'da dafqatin. Mani laki-laki itu dalam keadaan sehat normal, warnanya putih dan kental. Yatadaffaqu fi khurujihi dafqatan ba'da dafqatin. Yani apa namanya? Keluarnya menembak, mencurat. Sedikit demi sedikit mencurat. Mencurat dia kemudian berhenti mencurat. Ya. Wa yakhruju bisyahwatin, keluarnya itu disebabkan dengan dorongan syahwat, ya, diiringi dengan syahwat. Wa yataladdadu bi khurujihi, dia menikmati kelezatan dengan keluarnya mani itu. Wa idza kharaja, apabila keluar, istaqaba khurujuhu futuran, keluarnya itu diikuti oleh lemas. Waraihatuhu waraihatu karaihati tal'in nakhli waraihatu tal'i qaribatun min raihatil ajin. Aromanya seperti aroma bunga korma, ya, atau serbuk korma. Aroma serbuk korma, ya, lebih mendekat dari aroma ajin. Ajin itu adonan. Ya. Lalu waqila tashabbaha raihatu raihatul fasil, dia mengatakan kemiripan aromanya, kemiripan dari fasil. Saya tidak tahu ini apa fasil di sini. Waqila, dan ada yang mengatakan idza yabisa, apabila sudah kering, kanat raihatuhu karaihatil bawl, kalau dia kering maka aromanya hampir mirip dengan aroma kencing. Baik. Fahadhi sifatuhu. Ini kriterianya. Ya, perlu diteliti. Ya, ulama meneliti. Wa qad yufariquhu ba'dhuha ma'a baqa'i ma yastaqillu biqawlihi mani. Terkadang sebagiannya ada berbeda kriterianya, mungkin warnanya, mungkin ketebalannya atau kekentalannya, akan tetapi ada sesuatu yang tetap menjadi kriteria yang pokok, ya, ma baqa'i ma yastaqillu biqawli mani wa dhalika bi an yamrad fa yasiru manihu raqiqan asfar. Hal itu seperti dia sakit, misalkan tidak normal, maka maninya boleh jadi maninya cair, encer. Ya, rata itu tipis, berarti encer. Sakhin, tebal, yakni kental. Ya. Dan warnanya asfar, kuning. Ini dalam keadaan tidak normal. Keadaan normal tersebutkan di atas tadi. Kemudian au yastarkhi bi'al mani, atau kantong mani itu turun dia. Faisulu min ghairi iltizaz wa syahwa. Sehingga keluarlah mani itu tanpa ada rasa nikmat dan tanpa didorong oleh syahwat. Karena ada orang bahwa sering keluar mani, ya, tapi tidak ada kelezatan, tidak ada dorong syahwat, tahu-tahunya keluar mani. Ya, maka ini dalam kondisi tidak sempurna, tidak normal, berarti sakit. Keluar juga mani. Aw yastakthiru min al-jima'i fayuhmir wa yasiru kama'il lahm. Atau dia termasuk orang yang banyak berjima, ya, banyak melakukan jima, maka warnanya kemerahan seperti air daging. Ketika kita sudah beli daging, di dalam daging itu masih tersisa darah, maka itu adalah darah yang ma'fu, yang dimaafkan. Biasanya mengalirnya itu apa warnanya? Warna kemerahan, ada putih cair gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, wa rubbama kharaja daman ghabiran. Ya. Keluar darah kotor lah gitu istilahnya. Darah bodoh, ghabiran ini bodoh terjemahan. Wa idza kharaja al-mani ahmar fa huwa tahirun mujibu lil ghusl. Kalau seandainya keluar maninya berwarna merah, maka karena dia mani, dia adalah suci. Kalau darah, ya, najis. Keluar mani tapi warna merah atau kemerahan, maka itu adalah suci karena dia mani, tapi yujibul ghusl, mengharuskan untuk mandi. Karena dia apa? Mani. Kalau seandainya seorang mengeluarkan darah dari kencingnya atau dari saluran kencingnya, apa yang harus dilakukan? Mandi atau wudu? Wudu. Karena dia bukan mani. Ya. Dia membatalkan wudu. Maka adalah dia wudu. Tapi yang keluar karena darah itu adalah najis. Mayit. Kama law kana abyad, sama dengan kalau seandainya warnanya putih, maka dia tetap mani. Cuma terkadang terjadi perubahan sebagian dari kriterianya disebabkan oleh hal-hal tertentu. Thumma inna khawas al-mani allati 'alayha al-i'timad fi kawnihi maniyan. Adapun ciri khas mani yang mana menjadi standar bahwa dia itu adalah, menilai bahwasanya itu adalah mani, ada tiga. Ini adalah standar nih. Adapun yang berbeda dengan setelah itu atau kriteria yang lain itu boleh jadi berbeda satu sama lainnya. Yang pertama al-khuruju bi syahwatin ma'al futuri aqbah. Yang pertama ini ciri khas bahwa keluarnya dengan syahwat diiringi dengan lemas setelahnya. Setelah keluar lemas. Ya. Yang kedua ar-raihatu kashalih ar-raihat at-tal' kama sabaq. Aromanya mirip dengan aroma serbuk kurma. Ya. Baik, ya hampir mirip dengan ya apa kadang-kadang bau rinso. Al-thalith, yang ketiga, al-khuruju bizuraiq dafqat dafqa dafqun wa dafqat wa kullu wahidin min hadhihi ath-thalatha kafiyatun fi ithbati kauni maniyan wa la yushtaratu ijtima'u ma fihi. Kemudian keluarnya ya menembak sedikit-sedikit dia nembak, tidak seperti kencing, kencing itu kencing ya, tapi kalau mani ini dia nembak sedikit-sedikit. Dan masing-masing ya, dari yang tiga ini sudah cukup menjadi bukti atau standar penilaian itu adalah mani. Dan tidak mesti ketiga-tiganya ada. Satu dari antara tiganya sudah cukup, oh itu adalah mani. Baik. Wa idza lam yujad syai'un minha lam yuhkam biqawli maniyan. Kalau seandainya tidak ada satu pun dari tiga kriteria tadi ya, keluar kita lihat basah. Ini apa nih basah? Dicium. Ya, enggak bau. Ya. Diingat-ingat keluarnya tidak ada dorong syahwat. Ya, kemudian keluarnya pun nggak tahu seperti apa keluarnya. Lalu dia lihat basah. Maka ketika dia tidak mencium aromanya, berarti itu bukan mani. Baik. Ya, atau keluar warna putih. Ya, keluar warna putih. Tapi dia tidak merasakan lezat, tidak didorong oleh syahwat, kemudian aromanya tidak ada, kemudian keluarnya itu meleleh, ya, terkadang tidak dirasakan dia keluar, maka dia tidak dihukum sebagai mani. Wa'alaba ala dhanni kaunu laysa maniyan, maka bisa dihukum secara dominan bahwasanya itu bukan dugaan yang terkuat, dia bukan mani. Hadza qulu fi mani ar-rajul, ini semua adalah di maninya laki-laki. Wa amma maniyul mar'ati fa huwa asfaru raqiq, adapun mani perempuan dia adalah kuning dan cair. Ya, tipis. Waqad yabidu li fadli quwwatiha, terkadang dia itu putih karena kuatnya. Wa lahu khasiyatan yu'raf bi wahidatin minhumā, dia memiliki dua karakter atau ciri yang bisa dikenal dengan satu di antara yang duanya. Ihdahuma, yang pertama, anna raihatahu ka raihati mani ar-rajul, aromanya sama dengan aroma mani laki-laki. Ath-thaniya at-taladdud bi khurujihi wa futuri shahwatiha aqba khurujihi, yang kedua, menikmati keluarnya. Ya, terasa dia bagi dia enak keluar. Kemudian setelah keluar mulai syahwatnya itu melemas. Ya. Syahwatnya melemas. Berarti kondisinya juga dengan kondisi laki-laki. Maka ini berarti mani. Tapi kalau seandainya enggak ada kelezatan, tidak ada dorong syahwat, tidak ada beraroma, maka itu bukan mani. Qalu wajibul ghuslu bi khurujil mani bi ayi sifatin wa halin kana, wallahu a'lam. Maka wajiblah mandi disebabkan keluarnya mani itu dengan sifat apapun dan kondisi apapun terjadi. Ya. Kalau seandainya tadi kita sudah mani laki-laki dengan tiga kriteria, satu di antara tiganya sudah bisa kita mengukur itu adalah mani. Untuk perempuan ada dua, satu di antara dua sudah bisa kita menilai itu adalah mani. Ya, kalau seandainya sama sekali tidak ada kriteria yang dia rasakan dari yang sifat di atas, maka itu bisa dihukum sebagai bukan mani. Kalau yang keluar itu mani, maka wajib mandi apapun sifatnya. Kalau seandainya sudah mani, tadi sebutkan ya, boleh jadi warnanya memerah, warnanya menguning, hukum asalnya warnanya putih, dan itu boleh jadi berbeda-beda sesuai dengan kondisi. Baik, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa wanita itu mandi. Berarti apabila dia melihat mani. Lalu dalam sabda Nabi, famin ayyihima ala aw sabaqa yakunu minhu syabah. Manapun dari antara keduanya yang ala, ya, atau sabaqa. Dalam riwayat yang lain, idza ala ma wa ma ar-rajul, apabila mani perempuan itu di atas, ya, lebih tinggi, yakni maknanya lebih mendominasi atas maninya laki-laki. Wa idza ala ma ar-rajul ma'aha, apabila maninya laki-laki lebih dominasi maninya perempuan. Qala ulama, ulama mengatakan, yajuzu an yakuna al-murad bil-'uluwi huna as-sabaq. Boleh jadi makna dari 'ulu yakni tinggi, maknanya sama dengan sabaq. Sabaq itu berarti lebih mendahului. Ya. Ada lagi, wa yajuzu an yakuna al-murad al-kathrata, al-kathratu wal-quwwah. Ya, an yakuna al-murad al-kathrata wal-quwah bihasab kathrata syahwah. Boleh jadi makna ulu yakni tinggi tadi atau mendominasi adalah banyak, banyak maninya dan kuat maninya sesuai dengan banyaknya syahwat. Yakni kalau syahwatnya tinggi, maka maninya mungkin yang keluar itu banyak sehingga dia mendominasi, ya, apa namanya, mendominasi mani dia dengan mani pasangannya. Kalau seandainya syahwat itu keluar lebih tinggi di wanita pada saat dia berhubungan badan, maka boleh jadi itu mengakibatkan mani dia lebih banyak, lebih mendominasi daripada mani suaminya. Maka oleh karena itu, ya, akan muncul dominasi di dalam kemiripan. Ya, jadi kalau seandainya anaknya mirip bapaknya, wah ini mani bapaknya lebih dominan. Kalau seandainya anaknya mirip ibunya, berarti mani ibunya lebih dominan. Tapi kalau yang telingonya amaknya, ya, mato apaknya, nah ini berarti tidak ada yang mendominasi. Ya. Tapi wallahu a'lam. Wa qawlu wa min ayyihima ala, ya, ini maksudnya tadi adalah menunjukkan mana di antaranya, yakni min, ya, min ayyihima. Baik, maka di sini dalam hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa kriteria atau sifat-sifat dari mani. Kemudian hadis berikutnya, hadatsana Daud bin Rusyid qala hadatsana Shalih ibn Umar qala hadatsana Abu Malik الشجعي عن أنس بن مالك قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. Seorang wanita bertanya kepada Nabi tentang wanita yang melihat di dalam tidurnya apa yang dilihat oleh laki-laki dalam tidurnya. Lalu Nabi mengatakan, apabila kana minha, ada yang keluar dari dirinya, apa yang keluar dari laki-laki, ya, faltaghtasil, hendaklah dia mandi. Artinya kalau seandainya dia juga keluar maninya, kelihatan maninya, sebagaimana dilihat oleh laki-laki maninya apabila dia mimpi, maka wajiblah dia mandi. Hal ini kita lihat, idza kharaja minhal mani faltaghtasil. Apabila mani itu keluar dari wanita itu, maka mandi. Kama anna rajul idza kharaja minhal mani faltaghtasil. Sebagaimana laki-laki apabila keluar dari dirinya mani, maka wajib mandi. Wa hadha min husnil usrati wa lutfil khitab. Ungkapan di atas merupakan bentuk dari pergaulan yang baik dari Nabi, ya. Kemudian lembutnya bahasa yang dipakai oleh Nabi. Ustamal al-lafzul jamil mawdi' al-lafzul ladzi yastahya minhu fil 'adah. Nabi memberikan ungkapan yang indah dalam posisi di mana kondisi itu pada umumnya orang malu bertanya atau malu mengungkapkan, ya. Maka oleh karena itu dia ucapkan dengan baik. Kalau dia sebutkan secara spontan, misalkan kalau seandainya keluar maninya dari dia sebagaimana mani laki-laki keluar dari laki-laki, agak kasar, ya. Kalau seandainya misalkan kalau seandainya keluar darinya apa yang keluar dari laki-laki, ya, maka wajib mandi. Ini adalah ungkapan yang lebih lembut. Baik. Kemudian hadis berikutnya, haddatsani Yahya bin Yahya At-Tamimi qala akhbarana Abu Muawiyah an Hisham bin Urwah an abihi an Zaid bin Abi binti Abi Salamah an Ummi Salamah qalat ja'at Ummu Sulaim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Zainab binti Abi Salamah, dari Ummi Salamah, ya. Dia mengatakan Ummu Sulaim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq." Wa ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Yang pertama bisa kita ambil bahwa Allah memiliki sifat malu. Ya, Allah memiliki sifat malu. Bagaimana sifat malunya? Wallahu a'lam. Kita serahkan hakikatnya kepada Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak mengurangi kesempurnaan Allah. Baik. Qala ulama, ulama mengatakan ma'nahu la yamtani'u min bayan al-haqq wa darb al-mathal wa darb al-mathala bil ba'udati wa shibhiha. Maknanya sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Maknanya Allah tidak tidak segan-segan untuk menjelaskan kebenaran. Allah memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha." Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan sebuah perumpamaan, ya, dengan seekor nyamuk atau lebih dari itu. Ini menunjukkan pertama Allah memiliki sifat, yaitu sifat malu. Hakikatnya dikembalikan kepada Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Kemudian yang kedua, Hal itu tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran. Wa kadza ana la amtani'u min su'ali amma ana muhtajun ilaihi. Begitu juga aku nih. Aku tidak segan-segan untuk bertanya apa yang aku butuhkan. Ya. Itu maknanya. Wa qila ma'na maknanya adalah inna Allah la ya'muru bil haya' fil haqq wa la yubihuhu. Maknanya katanya sesungguhnya Allah tidak menyuruh untuk malu di dalam kebenaran dan tidak membolehkannya. Jadi di dalam kebenaran ya tidak boleh malu-malu. Dalam menuntut ilmu juga enggak boleh malu-malu. Ya. Di dalam menuntut ilmu ini adalah ciri khas menuntut ilmu bahwa apa yang tidak boleh atau apa yang disyariatkan di waktu lain di dalam menuntut ilmu tidak disyariatkan. Apa itu contohnya? Malu. Malu itu ada kebaikan dan dianjurkan kita malu. Malahan malu itu adalah bagian dari cabang-cabang keimanan. Tapi di dalam menuntut ilmu enggak boleh malu. Lalu sagan nambu. Ya, buka bertanya. Malu saya bertanya, segan saya mau bertanya. Ya. Ya, kita tidak akan dapatkan ilmu. Orang yang sering bertanya tentu harus diiringi dengan adab dan etika gitu ya. Tapi dia sering bertanya, permasalahan-permasalahan apapun yang dia rasakan perlu dia tanya. Walaupun dicemooh oleh kawannya, masa yang itu aja enggak tahu, nah gitu kan. Kan ada orang malu dia bertanya. Dia enggak mau ngerti, tapi malu dia bertanya. Kenapa? Nanti saya dibilang orang bodoh. Maka kalau begitu biarlah saya tidak bertanya supaya tidak dibilang orang bodoh, maka dia sebenarnya yang paling bodoh. Ya. Sebagian ulama saya lupa siapa namanya disebutkan kenapa dia lebih berilmu karena dia tidak malu bertanya. Ya. Maka ilmunya lebih banyak daripada orang yang malu bertanya. Baik. وإنما قالت هذه اعتذارا بين يدي سؤالها عما دعت الحاجة إليه مما تستحي النساء في عادة من السؤال عنه وذكره وذكره بحضرة الرجال. Dia ucapkan ungkapan إن الله لا يستحي من الحق. Itu adalah semacam muqaddimah. Ya. Sebelum dia melontarkan pertanyaan yang dia butuhkan. Kenapa? Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang pada umumnya wanita malu untuk bertanya. Dan malu mengungkapkan di hadapan laki-laki. Maka ada perlu sedikit, perlu ada mukaddimah. Supaya yang bertanya tidak kaget, orang yang ditanya juga tidak kaget. Nah di sini juga perlunya seorang alim dari kalangan wanita karena memang hubungan komunikasi antara lawan jenis itu terkadang kita katakan sangat terbatas ya. Pernah ada yang bertanya kepada Nabi tentang apa? Bagaimana cara membuktikan bersihnya dari haid? Nah, sampai Aisyah membentaknya. Dia ditarik oleh Aisyah. Ya, Nabi mau menjelaskan. Malulah wanita. Nah, tapi kalau yang menjelaskannya adalah wanita, dia akan berbelakang. Jelas, terang. Baik. Lalu Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat. Apakah wajib mandi pada wanita apabila dia mimpi? Faqala Rasulullah SAW, na'am idza ra'atil ma'. Nah, ini syaratnya. Kata Nabi, ya, wajib mandi apabila dia melihat air. Ya. Faqala Ummu Salamah, ya Rasulullah, wa tahtalimu mar'atu? Ya Rasulullah, apakah Ummu Salamah, ya, istrinya Nabi? Kan yang bertanya Ummu Sulaim. Dia hadiri oleh Ummu Salamah, istrinya Nabi. Lalu dia bertanya, wahai Nabi, wahai Rasulullah, apakah wanita juga mimpi? Ya, seakan-akan mungkin dia enggak pernah mimpi kali ya. Lalu faqala, taribat yadaki, famima yushbihuha waladuha. Ya, taribat yadaki, ini ungkapan, kadang ungkapan ketika melihat sikap orang yang aneh. Gitu. Ya, kata aneh lalu diungkapkan itu oleh orang Arab. Lalu ditanya lagi, famima yushbihuha waladuha. Lalu apa penyebabnya anaknya bisa mirip dengan ibunya? Nah, tadi telah diungkapkan di atas bahwa yang menyebabkan dia mirip itu adalah air mani itu sendiri. Kalau seandainya mendominasi. Nah, ini bisa nggak kira-kira dikendalikan? Saya mau pengen anak yang mirip dengan ibunya. Ya? Atau yang mirip dengan bapaknya. Ya, kalau misalkan dilihat tadi kepada mana yang lebih sabak, lebih ada, lebih tinggi, lebih mendominasi. Kalau dengan dominasi, tadi disebutkan salah satu bentuk mendominasi disebabkan oleh banyaknya mani. Disebabkan oleh kuatnya syahwatnya. Ya, tinggal mengontrol aja, didorong syahwatnya, akhirnya dia kuat syahwatnya, akhirnya ditumpahkannya maninya yang banyak. Ya, maka akan mirip dengan yang siapa yang memiliki yang mendominasi mani itu. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita pelajari. Kita sudah tahu hukumnya wanita, bagaimana kemudian kriteria dari mani itu. Ya, hampir mirip juga. Ya, dalam riwayat yang lain, coba kita lihat tentang ini anaknya laki-laki atau perempuan. Ya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wa sallam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.